Bagaimana cara mensikapi orang yang susah menerima nasihat? Ya, di antaranya juga didoakan ya. Semoga diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Dan cari waktu-waktu yang tepat untuk memberi nasihat. Karena jiwa itu punya al-iqbal wal-idbar. Innal nafs al-iqbal wal-idbar. Sebagian ulama mengatakan begitu. Jiwa itu kadang punya saat yang dia siap menerima. Dan terkadang punya saat yang dia tidak mau menerima. Maka cari saat-saat ketika dia mau menerima. Dan seperti yang tadi disebutkan, bahwa banyak didoakan ya. Adapun terkait dengan yang susah menerima nasihat, maka mesti dia sadari bahwa tidak menerima nasihat itu sikap yang sombong, yang sangat berbahaya. Dan kita telah sebutkan dalam banyak kesempatan tentang bahayanya al-kibr, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Na'udzubillah. Kalau orang punya sifat seperti itu, ancamannya sangat besar. Ingat apa yang Nabi katakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, siapa yang dalam kalbunya ada seberat darah dari sifat dus, sifat kibir, sifat sombong. Seberat darah, seberat biji yang sangat kecil, atau seberat semut yang kecil.